صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له. الفكرة سير القلب في مياتين الأخيار. الفكرة أتاوي مكر. مكر إكو سير القلب إكو ملاكوني آتي ملاكو في مياتين الأخيار إن دلم بيروبرو ميكتن ولايه di Medan itu maknanya tempat Medan jama'i mayadin fi mayadinil akhyari yang dalam wilayah sing sifate liyane Allah. Al-fikratu te pemikiran sing bener atau pikiran sing bener iku sayrul qalbi, iku mlakune ati. Mlakune ati fi mayadinil akhyari yang dalam Medan panggonan kangge iku liyane Allah Ta'ala. Di wong kok lagi mikir macam-macam nak yang liyane Allah. Kau nak mikir dati Allah ni ku rusak. Ni ku masyur ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kau yang mikir apa yang digawe Allah sing nunjukna kekuasaan Allah, tapi kau aja mikir tentang Allah. Kau kau mesti nak baru rusak. Al-fikratu te pemikiran ku sirajul qalbi ku dadi lampune ati. Wong nak gelem mikir berarti atine padhang. Faida zahabat mongko nalikane ilang apa fikrah. Faida zahabat mongko nalikane ilang apa fikrah. Fala ido ata mongko ora ana padhang lumujud. Fala ido ata mongko ora ana padhang lumujud laru gede al-qalbu. Ati ku nek iso mikir ya urip, nek ora mikir ya dianggap mati. Ora ana padhange blas. Al-fikratu te pemikiran ufikratani ku ana pikiran loro. Siki fikratu tasdikin yaitu pikiran sing benerno wa imanin nan iman wa fikratu syuhudin nan pikiran kang nyekseni wa iyanin nan roh welo-welo yaitu namanya iyan roh welo-welo roh langsung itu ini iyan falula mengkotai pikiran sing pertama evalula eval fikratul ula kuli arba bili iktidari gede wong-wong sing duweni iktidar iso ngalap tulodo. Wasaniatu te sing kaping pindho wuli arba bisyuhuti. Wasaniatu te kang kaping pindho wuli arba bisyuhuti gede kira-kira wong sing duweni kesaksian langsung wal istiqsori lan duweni basiro, duweni mata hati, duweni mata hati. Terus ngeten ya, ini ki, kitab ini pun mulai selesai dianggap ya Ibnu Athaa ila asakan dari terus. Ibnu Athaa Ibnu Athaa asakan dari niku muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Wonten sing maca Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi niku muridnya Abdul Hasan Asyadi. Abdul Hasan Asyadi niku muridnya Abdus Salam bin Masis. Mana ada selawat Masis siang, selawat nama Masis siang. Memsin gede. Niku rata-rata Al-Hasani. Jadi Abdul Hasan Asyadi niku habib putune Nabi yang terkenal ngalim sing mimpi riyadil Hasan. Tetap sebetulnya mimpi riyadil Husan tapi mimpi riyadil Hasan. Iku masyur, beliau itu anti susah. Nah, tapi beliau yang khawatir nak wong itu keliru. Karena yang dikandang pengeran kuling guru maza. Ya kuling guru maza. Fisa mawati wal arah. Kau itu angen-angen yang langit bumi itu terjadi apa. Jadi orang angen-angen langit bumi tapi maza terjadi apa. Tapi wong ora oleh mikir Allah iku sapa. Nak mbok pikir tenanan kok kowe rusak. Ya mau gak tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq fatahiku. Kowe iku mikir makhluke Allah sing dadekno kowe percaya kekuasaane Allah tapi kira rasa mikir dadek Allah. Mesti kowe rusak. Ini al-fikrah ya niku midanul qalbi fi mayatinil akhirnya al-fikrah sirajul qalbi fa idza zahabat fala idaa'atala. Pikiran niku lampune ati. Nek wis ora ana pikiran berarti ora ana lampu berarti peteng. Kuwi ngrasakno teng awak kula piye, Mbak? Misale ngeten tak contohno. Kula nak maca Quran, Allah nu nak nyifati dzate yuhyi wa yumit. Ya napa yuhyi wa yumit. Sale wa huwa alladzi yuhyi wa yumit. Allah ku zat sing maringi urip lan Allah ku zat sing maringi mati. Kemudian wong suwe-suwe ku gak iso mikir. Mestinya Allah sing maringi urip berarti Allah subjek, Allah pelaku yang menghidupkan. Allah itu pelaku yang mematikan. Nah kita sebagai manusia itu hanya objek. Objek itu ya objek, makhluk. Kita sebagai objek kekuasaannya Allah, kita dihidupkan, kita dimatikan. Tapi nak wong wis kesuwen lali pangeran, terus seakan-akan dia itu jadi subjek, jadi subjek. Aku iku urip mergo dendas, aku iku urip mergo untuk oksigen. Aku iku urip mergo untuk ruangan terbuka. Sebab iku aku mustahil urip nak wis mati, mergo dipendem. Ya mustahil urip nak dasku wis coplok. Ya mustahil urip nak jantungku wis rusak. Bagaimana mungkin Anda mempertimbangkan kehidupan dengan mengadu semua objek? Akhirnya kowe dadi goblok, wong kafir dadi goblok, mergo darani wong nak wis mati dadi lemah ora mungkin urip. Itu kan goblok banget. Bagaimana mungkin manusia yang objek, jantung ya objek, otak ya objek, ruangan ya objek, kemudian menjadi ukuran kelayakan hidup atau mati. Padahal objek ini pula yang dulu tanah yang sama sekali tidak punya sifat hidup. Tapi gara-gara dikersana Allah urip, tanah dikun jadi Nabi Adam. Nabi Adam lewat kersana Allah jadi duriyah ila yaumil kiamah. Lalu umpama kowe mikir manusia itu objek. Allah sing subjek, Allah sing nguripno, sing matekno. Tentu objek ini tidak menjadi masalah, sik dadi lemah, sik dadi protol, sik wis dadi macam-macam. Nak Allah ngersakno urip, yo urip. Gak mungkin dalam siklus rasional kowe mempertimbangkan objek. Mergo sing mempengaruhi dunia ku subjek pelaku. Wah ini sebabnya ada tanah, tanah liat, gue bentuk jadi patung, karena mau bentuk jadi patung, buk cur meneh, buk bentuk meneh, ya terserah gue yang gue sih bentuk. Kan gak mungkin ukuran bisa dan tidak itu terserah tanah tadi, dong. Tanah itu objek kok, buat jadi ukuran pemikiran, objek ya objek. Nah, lagi sering hijab. Mulanya Allah mengatakan, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, wa huwa alladhi ahyakum summa yumit. Umpama macam Quran iku koyo ahlul Quran sing sejati kuwi ketok. Nak maca ngeten. Kula nak pas wusul nak maca ngeten. Wa huwa Allah wa alladzi zal. Ahya kang maringi urip sapa lagi kum ing sira kabeh. Berarti ahya Allah ku subjek pelaku kum iku objek. Lah nak ngono kum objek iki ra iso objek kok dadi ukuran. Lah objek kok dikai ketentuan. Ya mau misalnya objek kok dadi aktor. Wah, jenenge wong nak ora ndas wis ora iso urip. Jenenge wong nak ora entuk oksigen ora bakal urip. Wis dadi lemah ora bakal dadi manusa meneh. Lho, kok nggo terima objek kok dadi uku? Ukuran. Lah kita mau ngendikan wa huwa alladzi ahyakum. Allah ku zat sing maringi urip. Mulane carane urip kita nganti saiki ya ora ros mbuh terserah pangeran carane urip piye ya ora ros. Meskipun ana hukum gohir sing kita alami ning dunya, sing kita alami ning dunya ya mau nak wong ora entuk oksigen ya mati. Uang nak randu indah ya mati. Tapi apapun itu tetap iki objek. Objek itu rasa jadi ukuran. Nyatanya orang yang sama dulu-dulunya tanah. Tanah dikun. Bagi pengiran jadi Nabi Adam. Diling-ling. Jadi uang nak isra iso mikirnya ini berarti fala ido atalah. Wis utak itu orang nak padanya. Jadi cara ini mikir ya gampang. Iku wawalladhi ahyakum Allah semaringi urib. Berarti Allah al-muhi kita objek. Ya kita nak objek. Berhubung kita objek, kita raiso jadi tolok ukur mohal utawa mungkine urip mergo objek ora duwe hak pendapat ya raiso jadi ukuran mergo posisine namung objek. Tapi sing dadi ukuran tentu al-fa'ilul muhtar, al-fa'alu lima yurid gini kok Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jenis syairul qalbi, jadi wong lu bisa mikir. Kadang kalau apa mati itu ya mikir, mati jubilirah kiamat-kiamat. Berarti ngantain ini kiamat kan suwi. Ono kiamat sungguh saiki kan boleh sewu tahun, boleh suwi lah. Boleh suwi, terus ya apa? Yang kuburan itu. Terus ini ahli kesel kan gak kiamat-kiamat. Terus kesel jarangnya apa? Bid loro kabeh. Sing pitah-pitahane ya wis kesel, dipitahno tetep ae tahlilan akeh. Foto kesel lho. Jadi sing tahlilan kesel lan kok kadang diutangan, sing pitahno ya kesel perkara ne tetep akeh wah tahlilan. Foto kesel terus lagi amat jauh ke opo sing jalan kuburan. Ya sing jelas kabeh makhluk urip kudu rezeki. Ana blatung, ana ulur kabeh wis pangeran wis sing keluarga mu nangis, sing blatung alhamdulillah ada makanan datang. Ana sing lemu-lemu wis seneng wis. Wis ora ora. Nah, darane urip nganggo oksigen nyatane oh, blatung-blatung sing jero tanah iki wis urip wae tenang ae. Kuwi oleh ngatur siklus oksigene pangeran nyatane ya iso apa? Iso apa? Mulane kan ani fati pangeran ya sifati ae Allah ku zat sing maringi urip. Allah ku zat sing maringi mati. Allah sing uripno kuwe berarti kuwe iku objek. Objek kok dadi ukuran. Dadi pikirane tiyang-tiyang kafir wis ketok goblok. Bagaimana mungkin mereka hidup yang tidak mereka inginkan sendiri. Mereka urip ya ora karepe dhewe. Mati ya ora karepe dhewe. Ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati. Mereka ini jelas objek, makhluk. Wong objek kok jadi ukuran mukhal. Aiza kunna turaba wa idzaman a inna lamak usul. Mosok wong wis dadi ajur kok tangi meneh. Niku ora goblok. Jarene mukhal. Mulane Allah nak nyindir wong kafir. Umpama wong kafir iku gawok, ngrasa aneh. Nak wong wis dadi lemah iku urip meneh. Mesthine sing aneh iku teke. Ya sing aneh iku teke. Ora aneh iku piye mah wong objek kok dadi tolok u. Mestinya tolak ukur kusuk. Mulanya pengiraan angannya itu nak gelap. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Wa idha kunna turafan a'inna lafi khulkin jadid. Wa in ta'jab lamun gawak sirah Muhammad. Kau nak gawak. Ono wong kok komentar. Nak wong jadi lemah kura bakal tangi meneh. Jadi pengiraan nak podo-podo gawak no aneh fa'ajabun qawluhum. Sehingga gawak no omongane wong kafir. Aida kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Iku jare wong kafir mosok wis dadi lemah kok dadi manusa meneh. Lha cara pangeran. Wong kafir ku nganggep pikirane Muhammad aneh. Muhammad ku tetep wis aneh kelainan. Wong wis dadi lemah kok tangi men. Kadine Nabi diwari pangeran. Utek ku aneh tekem. Wong objek kok dadi ukuran ya. Wong objek kok dadi prolog. Lego ngane ngaji bendue ni darul fikro jare hikam al fikro sirajul qalbi fa idza zahabat fa la idu atala pikiran niku saiki sing Islam las ora tau mikir mikir utang dadi mikir ayat pangeran ora kober sekaten kasus nek ora kene wa kasus sunare kura karo zaman akhir wong saleh ora karo kamu kok istikharah pula kale wong saleh zaman akhir ora karo sing saleh ora tau mikir ayat pangeran. Jadi itikaf tahajud dungo keluargane mapan. Itikaf tahajud dungo supaya uripe kepenak. Di pangeran ra dikedumani hak dadi pangeran, paham ya. Padahal alamate wong apik kabeh pikirane wa kalimat wa yal ulya. Pikirane ilahi kalimatillah. Piye wong seneng pangeran meneh. Piye pangeran ketok pangeran meneh. Kita terangno. Ini ku dawuh pangeran liyah li kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. Kena iso ali urip kudu urip sing ngerti bukti kebenarane pangeran. Nek ora mati wae. Liyah li kaman halaka am bayyina. Sing ora mikir kebenaran pangeran mati wae dari pangeran. Wa yahya man hayya am bayyina. Sing urip sing roh kebenarane. Dadi awan es dukun. Lan zaman akhir jarang tiyang soleh dadi wali ku jarang. Pecundang, soleh itu soleh pecundang itu semua mikir awake, keluargane, mikir sebenarnya anak putuku ngono terus. Yo lah kang, jadi gue mau urip gue pikir. Tapi kakean. Terus pangeran jadi pangeran gak tibar no, mau dilipat no kon ngekei rezeki, dilipat no kon mari mapan, mau di kekongkonan tuh. Padahal ayatnya jelas intan surwo yang surkum. Kau kadang-kadang dia mikir dia carane nulungi agamane. Allah. Kasus. Gue jarang ngamini dengan yang soleh dan jarang. Tak. Gue nu sering kasafan, saya sadar lah. Gak mustah jeblas, terus gak ada apa di belas. Orang amin sombong, amin ini suatu dengan ramanti, terus bijar lo, mangkel dengan lo, mangkel dengan tiang sing apal Quran kados kulo, terus faham, mungkin mangkel dengan anane perang iku, ben sing ora roh pangeran iku kayak perang Badar iku jadi pangeran ben perang Badar sing ora ora pengeran ben kono mati sing ora ora pengeran sing mati sing urip ben sing ora pengeran sebab liya lika man halaka am fayyidati wa yahya man hayya am fayyina iku ngeran aus duko lan jenengan ngaji nu ngeling paling gak ngaji ikam ngerti wong urip-urip elmune pengeran cuman urip-urip rezeki mu dhewe urip mu dhewe pecundang goblok dolim. Dan kita sholat diwarai muji pengeran at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatuh tayyibatuh ilah muji pengeran dari ku eleng asal usulnya kita roh pengeran kau kanjeng Nabi terus eleng kanjeng Nabi assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh bareng eleng Nabi uribu bareng wong akeh ke utangi diutangi tonggo ke iso mondok dipinterno guru kiai iso mulang mergo kadang disumbang wong suge-suge kiai iso koyok majikan uga di santri dalam kena dikongkon kita urip butuh sekian elemen terus kita ikrar assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin pun Gusti mugi-mugi kula ge selamat yang saleh yen apa selamat ben gak egois koyok ngono pangeran bariku kuwe urip mbok nglibatno pangeran mbok kongkon-kongkone nyaur utang mbok kongkon ngene-ngene paling yo oleh nak oleh kan tapi sekali-kali urip mikir hae pangeran ku tulungi dengan menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muttaqikum fa'anzir nah is fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujizan apa tapi urip ku duwe komitmen di komitmen piye carane muji pangeran yo sai-sai sami kan kula ya wong saleh zaman akhir parah tenan parah tenan kula tau oleh dendam nu dendam wilayah milik kiamat tapi ke gedung wong saleh do le wong saleh kok gede iki tapi yo duwe kok kelakuan ning ngene wong mangkal tenan lho ya mulane nek wis wong ngene iku jare ndonga fala istajabula ndonga yo ora disembadani iki kan ada di para nabi di sewu sekali apa ndonga kok muji pangeran lali dongane mergo saking asik muji pangeran kados ikhyane Ikhya Ibrahim Al-Muzaliki. Itu antara pengarang kitab, dia muka tim. Itu muci ini pengirannya akhirnya sehalaman tuh. Gara-gara asik. Mungkin muda Alhamdulillah itu semua asik. Muci ini. Muci pengiran. Nah, ini paham ya. Nah, itu ya murah. Mau cek sholawat, nona. Allah sholawat Muhammad Sito. Bariku, jaluannya akeh. Terus nyebut. Semacam-macam lah. Jaluannya wakin. So, nabi sebut. Tidak bisa, tok. Nabi disebut. Lan kalau saya kuliah jarang, mahu selawat di jenis yang terlalu jarang. Terus mahu jenis selawat di sana sifatnya nabi itu sifat sing tidak ada no urusannya selesai. Dieling-eling. Nah zaman kebenaran para pangeran itu pikir. Nah contoh Allah itu sekarang al-ghaniyul mutlak. Tapi piye-piye cara syariat itu intan surwa hayan surkum wa isabit. Kau yang diutang, tapi kau yang utangi pangeran. Ngamal ning ulama, ngamal ning masjid, ngamal ning madrasah, piye-piye. Allah yang ngendikan, Allah yang nuntut kowe nyaur utang iku intuk ridho Allah qardan hasan. Allah yang utang iku jaman mikir utang go tuku mobil, utang go gawe omah, utang go anak putu. Kurang tahu utang demi hukume Allah. Barang utang go pribadi dadi mustahik zakat dalil wal gharimin. Mencari pikiran, wah rentenan tuh. Kira-kira utangnya rakyat sahur, nanti nopo, mati. Mau sekali-kali utang buat kepentingannya pangeran, keren. Jadi misalnya di pondok buat duwe komunitas sosial, utang buat berjuang. Gua pangeran sing nyauri. Sekali-kali, we. Cuman utang buat pribadi pangeran yang ngendikan untuk ritual korban. Makanya Rasulullah itu figur yang unik. Ini ulah fatwa tenan. Ada orang mampu haji, pernah mampu, bukan sekedar mampu sekarang, pernah saja mampu. Itu jadi utang. Misalnya saya pernah punya royalti, saya sebagai penulis saya pernah punya royalti 50 juta misalnya. Berarti saya mampu haji, karena haji sekarang kan hanya 36 juta. Kemudian uang itu tak tasarufkan yang tidak mendesak. Sengkel lah, buat tuku sepeda motor yang tidak mendesak. Uang itu habis. Terus aku gelah, gusti duit kelontek. Misalnya tak tukang sepeda motor 16 juta, terus tinggu tuku kulkas macam-macam rom juta. Yang sekunder itu saya beli biayanya 26 juta. Padahal sekunder, tidak primer, tidak pokok. Terus suatu saat saya jatuh miskin lagi. Itu pangeran tetap menganggap aku diutang. Mulanya ketika Nabi ditanya, bagaimana? Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal dan dia ingin andekan hidup pasti haji bersama saya. Itu imro'atun min khos'am. Perempuan dari khos'am. Nabi tanya, apakah kalau ibu kamu punya utang, Anda juga nyaur utangnya mbokmu? Iya ya Rasulullah, kalau ibu saya punya utang pasti saya sahur. Terus Nabi ngedikan fadainuwah ahakku bilqadha. Itu masyhur hadis sahih apa fadainuwah ahakku bilqadha. Lu uang kuat haji terus urung haji itu ya utang. Lah utangnya pangeran lu berhak mbok. Makanya kalau ada orang mati, sekarang fatwanya ulama mulai Imam Ghazali sampai Zakaria Al-Ansori, nak ana wong mati tidak bisa diwaris kecuali nyelesaikan utang termasuk jatah haji. Wapi ulama ijma, ya karena tadi Allah pun yang nuntun kene ku ora. Dia melarat-melarat yang biasa ning langgar-langgar, tambah melarat. Perkara orientasi ini ku Allah kena urutan. Malaikat Jibril yang gerembang, Allah kene ku utangi sekali-kali masih jadi. Terus apa utang wae mikir awakmu di zaman akhir. Pak, belum kadang juga wah, oh iya, wong soleh kok orang wali, mestinya wong soleh kok wali, mestinya. Tapi kelakuan ini lho, retas ini lho, keliru. Tapi wajib senang ya, kita wajib senang wong soleh. Jadi dia gitu, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Lho aku senang. Tapi aku tuh dikritik, aku tuh harus ngelih anak artis kulo. Jadi dia, Nabi Hasib Basyiro wa Nadiro. Nah, ada barang rasa lah, ya kita ngelih. Jadi tujuannya Islam itu mau sitok liyah lika man halaka ambayinatiw wa yahya man haya ambayinah. Sing wani urip ku wong sing uripe ku nyekseni kekuasaane Allah. Iku lagi uripem halal legal. Nek uripem gak nggo nyekseni kekuasaane Allah, iku uripem berarti ilegal. Mergo sing halal urip cara Allah wa yahya man hayya antayna. Nah, sebagian ayat diterangno ya tanazzalul amru baina gunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlah. Allah gawe langit ku pitu, gawe bumi yo pitu. Ya tanazzalul amru bainahunna, urusan donya ku ruwet ora karuan. Ana wong seneng, ana wong susah, ana wong jabat, ana wong bangkrut macam-macam. Kabeh iku mu Allah kepengin dadekno kowe iku roh nak Allah ala kulli syai'. Kadir, ana anake kiai kadang ra alim, ana anake wong ahli ibadah ana akal, kadang anake wong nakal soleh. Iku ora kok terus malah komentar ana iki kok nakal. Dite ku anake wong nakal kok dadi wong apik. Ora perlu kowe gawe ukuran hasud iku omongane wong dunya. Variasi dunya ben kowe ditaklamu Allah ala kulli syai'. Kadir, ben kowe roh nak Allah iku kuwasa. Teng desa kula niku kata baru sugeng duwe buruh. Lho saiki era putu, anake buruh dadi majikan, sing dhisik anake majikan dadi buruh. Wis ra usah kok duwe apa-apa kok saiki ngono. Wis ra usah ngono. Iki kata kiai kadang dhe anak awam, akhire ngaji mbek sing mantan santrine kiai. Iki ora apa-apa ora ono. Lah kadang ngono keliru. Sing awam dadi kiai lah kok terus sombong. Lah ora kiai lah dadi kiai, anake kiai kok goblok. Yo goblok pisan wis dadi kiai kok malah iku kok kok kenceng bisa. Ini ora usah ngono, pokoke anggar ono variasi itu. Ya iku muk ben kowe roh kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kados kula ngaten iki, urip kula ya ngaten-ngaten mawon. Tak nggo nyekseni pengajaran. Kula nggih sering ra di dhuwit seneng, ora di dhuwit kok seneng. Kadang di dhuwit ya seneng, ambek makhluk kok seneng. Wis pokoke aku ngerti nek kabeh kersane Allah, ya ngono. Saiki wong yo ora parah, orang soleh zaman akhir itu parah. Mesti gue sayo, tunggu pokoknya lu kacet, berkacet-kacet ke kompo. Al-Fatihah, gue gak tau kalau Al-Fatihah. Kodok-kodok mu kacet, susah mu. Karena saya itu dendam. Jadi rara-rasanya kulo, jadi kulo. Kulo lu yang seneng pangeran tenan. Di bangsa pangeran gak penting, tak lawan tenan. Wong gak ngajak wiridan mau pangeran kodok lu kacet, wakasul kuro, wakasul. Ngurangi susah ya susah-susah. Nyatanya mandi kula ya, dibarbenya susah kula. Oh mandi kula tetap. Lapa, langit ngerespon wong ini-ini ini. Proposal ya. Lah yang ngajak ada proposalnya pengiran, tapi ra mikir nasibnya pengiran itu piye. Piye-piye pengiran itu orang zuhir ya butuh ditulung. Ya maksudnya nulung agama namun piye-piye teke koran intan suruh. Tapi aku nulungi pengiran, cek lagi yang surkum, wayu sabit agama. Mudite ra karuan tapi dumo ya mukul bibal kuluk sabit kalbi ala dini. Lu sabit kalbi ala dini ku syaratnya nak gue nulungi agama ni Allah mesti yan surkum lagi wa yusabit aqdam. Jadi wong kudu roh Quran. Kula nu agar pemula ngaji be Hasan be Bisan sering tak gangen sedekah ning fakir miskin ning yatim. Jarang bojo kula nu ngamal teng kangkang nu diterno kangkang sing ngenken anake piyambak. Ya tak lateng yen wong iku kudu lateng ngidmai pangeran ngidmai santri. Nah ngidmai iku lagi Allah yang surukum kok Allah nulung. Jadi kula lateng. Kalau mulai marah teng Jogja ni kurian sering kenal jenengan dia biasa bujuk kalau masak piambak di santri. Ini kita hadis ini mah. Kalau piambak dia biasa belanja piambak. Giling-gilingan nak kue ngit mai santri. Aku tanganku dewe ngit mai santri. Jadi santri ku generasi ini pengirang. Lah anak istri ngono, bomo kita terpaksa jaluk pengirang itu pantas. Wes nak wes intan suruh. Hai, kamu mesti Allah yang surkum. Wah, sabit agama. Orang tahu nulungi pengirang menjual. Gusti Masya Allah, jangan anggertos kuang masalah kata. Ya ngerti tapi tambah roh paling jawaban. Aku yakin jawaban yang ngerti harus tambah. Laku-lakuan nang ngono. Separah. Dipetir kalau tidak pasut, tak pasut. Tapi aku dipasut, ngus ruwet kok. Orang tidur ada guling-guling, kemarin tidur. Tapi manjan manggala tenang. Coba ya, umpama sampean apal Quran kados kula, terus duwe ketersiksaan kados kula, mangkel tenan. Ya pangeran nate dawuh, anane perang dhisik perang Badar liyah likaman halaka ambayinati wa yahya lan urip sapa man wong hayya kang urip sapa man. Kenawani urip ya urip ambayinatin urip sing nyekseni kebenarane Allah. Saiki nabi-nabi kaya Nabi Uzair, nabi-nabi riyen. Sampai pangeran diwalangi, diwarai. Awal lagi maro ala koriati wajah kawiyatun ala urusia. Jadi kan Nabi kata, anayhiyadillah pada mautiha. Terus fa'amatahu wa miyata amin semua. Ta'asah kala kam lapis, kala lapis tu yauman. Aw badu yaum. Wes diterang nobe pangeran. Barang diterang nobe pangeran, khimare urib, balung-balung urib. Salam mata bayana lahu. Kala a'lamu anna boha ala kulli syai'in. Falah mata bayi nama Muhammad ini jadi jelas. Jadi jelas pertunjukan yang alam raya ini nak kabeh bukti kekuasaannya Allah. Sa'u si tabayi rakola nyintau na sopo Nabi Uzair. Awkal ladhi marohi sini Nabi Uzair. Anna woha ala kulli syai'in. Jadi misalnya kalau gue utang ngemake, kasus semake, rasa selesai. Gue lah yang ngono. Gusti, jenengan panjen kuasa. Sak meliti ini gue akhirnya gak urusan kok raisa. Sudah lah. Paham ya? Kau Joko yang kuantem, juga ini Joko tua. Wah, kalau nyeksain itu dengan kesijinan kuasa. Sak melihat ini kuasa, orang bayu, rapi. Kalau lah jadi iya, kalau ini sering deh, karena orang kesampean. Gusti, ternyata orang ngalim lah, ya kadang orang kesampean, gak jadi. Anak ke ala kulisein, gusti. Kok malah pengiran dilibat? Wah, sebut, dolem, dolem, yakin dolem, Ustaz. Jamin, Ustaz. Ngawur, itu. Dolem-dolem. Wong kita mape mangane diwarai bismillah Allahumma barik lana. Mesti pengiran dilibat to barik lana. Kuwi mat apa ape turu bismika Allahumma ahya wa bismika. Kita itu dilatih be Rasulullah. Wong ape turu kuwi ape turu ora orang ngersane ora iso. Tapi lewat kersane Allah bismika ahya wa bismika. Engko tangi pertama yo alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Aku wong saleh saiki ora. Apa itu orang itu tuh mangat cerita warat dulu gampang. Padahal yang soleh, padahal neneng masjid dan ngaji mangat sih. Padahal mangat sokot, mangat dulu. Kudu bisa ini jadi. Mengenai kiai, ya Allah, ya Allah. Kau nanti itu. Itu yang orang soleh. Mau ketinggi orang soleh, orang tahu zina, orang tahu malik. Rasa mau ketinggi, ya Allah, pangeran tidak kau semkom kau jadi sepura pun, tapi kalau saya dendam, sama dendam dengan sepura lah, aku lah foto ni saya mangkau kalau, tapi apa pun menurut orang lain, jadi kita itu dunia kelikuran dia. Falam mata bayana lagu, kalau alamu, anna woha ala kulli syai'in qadir. Jadi sebagian ada mujata nazzalul amru bainahunna lita'lamu anna woha ala kulli syai'in qadir. Kabeh dunia variasi koyok ini. Atus nyata nih, ono profesor ahli tata negara, gak jadi presiden. Ono wong rah ahli tata negara, boropo, raroso, gak jadi presiden. Ini nih gue rah, pangeran kersane ngono, sing profesor tata negara, rah presiden. diatur wong sing ora roh tata negara. Ya ngono kersane pengen. Ono wong dadi presiden apa-apa kesampaian bingung-bingung. Sing ora presiden Buya Buya wis pokoke ana wae ala kulis rei. Ono wong ayu, kadang rapati payu rapi, rapi entuk wong elek. Ono wong ganteng entuk wong elek ya pokoke ana wae ala kulis rei. Di kula suwun ya pertama urip pemunyek saya ini kekuasaane Allah. Mergo wong diparingi urip iku tujuane pertama pangeran ben urip ben wujud. Nah wis wujud dadi saksine wujude Allah Subhanahu wa taala. Lane walladzina amanu sa'atruse ulaika humus siddiqun wa syuhada'u 'inda rabbi. Lane tiap kali Nabi donga, Nabi Isa donga, Nabi Musa donga. Dungane mok sitok, ya Allah, semua yang engkau pertontonkan pada kami dialog kula sitok. Faktubna ma'asyahidin. Kula tulis termasuk wong sing nyekseni kekuasaane jeneng jeneng. Jadi kabeh dungane para nabi faktubna ma'asyahidin. Nah, nak wis ngono tenan kowe udah diwali, mesti wali ta ora usah istighosah, mesti wali nak ngono tenan. Mergo nak sik ngono tenan mlebune ayat syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Nah, tapi nak kowe ora minasyahidin kok entek no wiridanem. Nak dadi wali wis ora bakal. Tapi tetap apa wiridan, timbang dukun juga apa wiridan. Tapi aja kepengen dadi nopo wali. Wis ngono-ngono wae makome wis ngono-ngono. Tapi cukup gede. Lah kowe ora wiridan ya ora eling pengen tabar loro meneh ta, Pak. Wong meneh ora wiridan darane sing wiridan kita, tabar parah meneh. Wiridan ra kelem malah kecangkemah. Malah parah meneh. Wiridan ini subhanallah, wiridan ini kubit, ora ana tuntunane. Lumayan kono muni subhanallah, piye nabi marai mau tetap kowe apik ora ana warane nabi, iku kubit ora ana tuntunane. Iku wiridan opo? Malah lucu to. Lah ya wiridan ini subhanallah. Wiridan lu amar ngomong, iku kubit ora ana tuntunane. Kowe yen nate ketemu wong ekstrem, nekani resepsi. Resepsi saya ini masuk keluarga kita kan lana wedok kumpul lho, kadang-kadang bujuh ini toko-toko semua daerah karu-karuan. Nanti ngayu pantas, yang ngelak semua ngebulet. Karena itu kiai yang ekstrim itu kas. Oh enak komentar, ke zaman akhir serusak. Kiai-kiai di acara itu, bita kabin rokok kabin, lana wedok bos rokok kabin. Saya tahu, wiridan itu astagfirullah, atas fano wiridan, rokok kabin, wiridan gordi. Lah yo wong nak kuwi wiridan iku subhanallah alhamdulillah wiridan zaman akhir rusak cece rusak neraka kabeh lah iku wiridan wae sopo wiridan yo subhanallah alhamdulillah iku jenenge wiridan nang niku jenenge gedumel ora ana nabi ngajari apa wis wis mereka tadi ku mangan sampe mulan. Tapi ya brother, jangan mengalih monong-monong kok tenangnya guys, karena himungkar. Lo ibu kuat, tenangnya. Ngaku ngarep pangeran rokok ya kue. Tapi aku sebenarnya nak mati om. Tak biar no kue. Karena kan kue miritan rokok-rokok, uang gak seneng nyebut terus. Kalau terus seneng berarti mat. Mau kan kue minum rokok-rokok. Kue seneng ya kue nolak. Saya kita yang ketemu kau. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu wiridan juga. Kadang-kadang orang ekstrim ini lucu. Nanti dia sudah tahu ngaji, sana ini musik. Rusak kabeh zaman akhir, senrokon. Ngomong apa gitu. Wiridan dan wiridan. Wiridan itu kalimat atau ibah. Itu jenis apa? Itu kalimat apa? Ya mpoh. Di kula suwon, ya kula suwon sangat. Di Quran itu jelas ngertikan. Wa yahya man hayya am bayna. Ya tanazzalul amru bainahunna dadi bolak-balik apa urusan antarane langit bumi ku urusan akeh. Allah gawe urusan akeh mok kepengin litalamu supaya ngerti sira kabeh annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa qala lan dawu sapa radha wa anhu lima sing perkara tata bakang nulis sapa ya sapa musan dan maksudnya musan nabi niki sinten Ibn Abi Al-Asakan dari tawi guru ni Abdul Abbas Al-Mursi liba di ikhwani mimah saya berkoro kata bakang nulis sapa mu'alif di iklan ma liba di ikhwani maring sebagian kancane mu'alif sing aran kita amma ba'du Niki surat-suratane Ibn Athaillah Iskandari bekancane. Diriyen ulama-ulama surat-suratan urusan agama, urusan pangeran. Saiki surat-suratan utang duwit iku. Amma ba'du fa innal bidayati mongko sak temene kawitan-kawitane perkara iku majallatun. Iku dadi panggonan tajalli, panggonan dadi jelase ayat-ayat Allah. Majallatun nihayati iku dadi panggonan utawa ketoke tempat zuhure, tempat tertelane pira-pira akhire makom, nihayat wa akhire makom. Masyhur. Nah, cara iklim Imam Ghazali masyhur al-bidayah lahiyan nihayah, masyhur al-bidayah lahiyan nihaya. Nah, awalem wiridan krana golek dhuwit ya entuk dhuwit. Nah, awalem wiridan krana nglibatno pangeran urusan pribadi ya dadi untuk urusan pribadi. Ora bakal dadi wali. Untuk al-bidayah lahiyan nihaya. Angger kawitane elek, gurune elek. Wa anna manan sak temne wong kanat kang ana billahi ku kelan Allah apa bidayah tu. Apa kawitane men? Kanat mongko ana iku ilahi maring Allah apa nihayatuhu apa katoke men. Wong sing awale orientasine ambek pangeran. Lha sok ben urip ya ambek pangeran. Artinya ambek pangeran sok ben ning swarga. Dadi wa anna yu mau wong sing orientasine uripe ngurusi agamane Allah sok ben sisi tulungi Allah mergo orientasine nulungi Allah. Tapi nek orientasi mikir awakmu dhewe sok ben ambek Allah kuwe diserahno awakmu dhewe. Masyhur kan iku kan ngendikane pangeran wong sing tawakal be aku tau urusi aku tapi sing ikhtiar ngandalo awake dhewe wakal duha ala nafsiha. Dekne tak pasrano awake. Paham ya, dadi wis pangeran ngoten. Tapi nek wong awale mak Allah iso ben billah wa anna man kanat billah bidayatu kanat ilaihi nihayatu. Wa anna man lan sak temne wong kanat kang ana iku billah iklan Allah apa bidayatu apa kawitane man. Pertama golek duit kepen nulungi agamane Allah. Dadi wong alim kepen mulang agamane Allah. Saiki dadi bodho ngaji ya kepengin ngurip-ngurip agamane Allah. Angger kabeh orientasine Allah kanat mongko ana iku lahi maring man apa lihat kanat iku mongko ana iku lahi maring Allah apa lihat ya tuh dadi katoke perjalananane man wal mustaghal bi walladhi ahtabta wa sarata ila wal mustaghal anhu wa al mu'akhir ala wal mustaghal bihi utawi barang sing perlu disibukno urip ning donya perlu nyibukno apa wa ya alladhi al mustaghal bi ku Allah iku perkara ahbab tahu kang seneng sira ku ing lali. Wasarok talan kesusu sira. Musaro ae kesusu sira cepet-cepetan sira ilahi maring lali. Lawal mustaqal anhu utawi barang kang perlu disingkirno. Mustaqal anhu barang sing perlu diabaikan nggih. Anhu nggih sing perlu napa diabaikan. Huwa utawi perlu al mustaqal anhu iku al mu'assar alaihi iku barang sing perlu dikalahno. Maknanya itu nih, urip ning donya sing perlu mbok sibukno itu ya barang sing kowe dikongkon Allah kesusu. Maknanya to'at. Ya ketika Allah Ta'ala kan wasari'u ila magfirotim mirrabbikum. Wong kesusu yang kepengen ngelakoni to'at. Lah sing perlu mbok tinggalno al-mustaghal anhu wa al-mu'assar alaih. Sing perlu mbok tinggalno ya barang-barang sing dadekno kowe adoh saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku hadun nafsi. Wa anna manan sak temne wong ayekona kang yakin sapa man. Wa anna manan sak temne wong ayekona kang yakin sapa man anna wa ing sak temne Allah Taala yaqlubu. Iku goleki sapa Allah ing man. Allah goleki kuwe ben kuwe iku nglakoni taat. Sedaka mongko benerno. Sedaka mongko benerno sapa man atolaba ing goleki ilahi maring Allah. Wong sing yakin Allah nuntut dekne kon taat mesti tenanan oleh taat. Mergo yakin Allah manjen ngongkon manusa kan taat. Jelas ya Allah ngutus kita kontoa. Fattaku Allah. Wa man desa pada wang alima itu ngerti sapa man annal umura sak temne pira-pira perkara biadillah. Iku ana ing kersane Allah injama mongko ngumpul sapa man. Maksudnya komitmen sapa man. Nah iki kuna maknane iku injama iku wis bedegep madep mantep iku jenenge injama. Cara kuna namane cengkir, napa kencenge napa pikir. Yang kenceng to cara kuna bedegep madep ning pangeran, madep mantep ning pangeran. Uang nak yakin kabe urusan biadillah injama mongko mantep sopeman bitawakul iklan pasrah alihi ngatasi Allah. Fasorofa mongko ngindokno sopeman. Fasorofa mongko ngindokno sopeman anhaji dari sangking ikilah omah, omah dunya. Muhdian khali merem. Surah dunya kus merem-merem, misrabati diperhadainya. Wa aradolan minggu sopeman anha sangking haji dari mualian khali minggu. sampai dunia itu serapati itu. Orang di dadaknya tempat orientasi. Nah, saya ini orang soleh lah, dadaknya dunia itu tempat orientasi. Ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sing soleh, saya rasa soleh, karuan, dan rasa soleh. Mungkin itu orang soleh, kalau dadaknya dunia sebagai orientasi. Kadang-kadang malah nak kiai-kiai itu, ngomong Gusti kalau aku kiai, nara di duit rapa pantas. Di sawang tiang, buatan pantas. Kiai mas, pengeran tidak cocokan pantas. Usah ada pengeran, wiridan, orang genep, terus gere-gere karuan. Mestinya ngene, kula niku kiai Gusti, ora pantes mboten golek ridane jenengan. Kula niku kiai, dadi mboten pantes wong kiai ora jenengan sepuro. Kudune kiai tiyang sing legal hukume mun jenengan sepuro, dadi orientasi. Lah iya mestine dongane ngono Gusti, kula niku kiai, ngajari tiyang ngajak kaapian, kan mboten pantes kiai kok dosane kata mboten jenengan sepuro. Kula ngajak tiyang resik kok kula dereng resik mboten pantes. Ora malah dongane kiai lho Gusti, mboten pantes ra di mobil. Maksudnya, jadi pengirahan ini piye ya Allah, ya Allah. Ya kok durut. Ya mau berkata Allah, Rahman, Rahim. Tapi saya merasa benar, saya juga urut berkata Rahman, Rahim. Salam ya Tafid, mongko orang ngalap sopaman haing hadih dar ing dunia itu orang dialap watonan ing dun tempat. Waton gun tempat alamat. Kau nganggep dunia itu orang alamat, alamat itu akhirat. Waton itu gun netep. Mari sing wajib jumatan ini mustautin ya wong sing netep la wali-wali ora ndadek nang dunya sebagai watonan go netep wala ja'ala halan orang gawe sapa man man sing wong apik wau ha ing dunya ora digawe suknan utawa sakanan enggon manggon sakanan te sukna sampean enggon manggon dadi sakanan manane enggon manggon kon tengok-tengok sama zal dal an hadal himmah dal an hadal himmah an hadal maknane gumrega. Mulane diarani nahdlatul ulama, kana hado yanhad nahdoh maknane gerakan. Gerakan sing sumringah, sing semangat iki jenenge nahdoh. Dadi gerakan nek aras-arasene kaya masa iku mlaku, faro mlayu. Nek gerakan sing tenanan wong Arab diarani nahdoh, nahado. Kados nahdlatul ulama iku gerakane para ulama. Mulane kadang wong awam ngaku NU ya sombong. Kuwi apa NU? NU iku maknane nahdlatul ulama. Berarti kaya ngaku ulama, ya tapi ya keben, surah ulama ngaku ya raoleh ya keben ngaku-ngaku ya bodoh, jadi NU ya GR jadi ulama lalu ngaku liane, gue apa? Aku masih tafsir lu, kayak alim mah, aku rara tafsir bodoh lagi, bodoh ya mau tafsir, itu apa, itu ngaku sedingan tak, gue apa? Menurut saya lagi kan aku beri setiap siapa, yo anut endo, itu bener. Gue cuma ni endo langsung anut endo. Berarti anut ulama. Bal anhado, balik gumrega no sopo wong. Anhado itu, yo anhado, nahado, yanhat, nahdo. Bal anhado, balik gumrega no sopo wong. Alhimmata ing tujuan. Kabeh himmah tujuan to orientasi jaro saiki. Fiha ing dalam hadithar. Kabeh orientasine ila wahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kena wali tenan saurip-urip orientasine golek ridane Allah utawa nulungi agamane. Wah kados kula niku mulang mau kepengin nak agamane Allah. Kula ora urusan sampean sampean seneng anak kula ta ora ora urusan ngurusi hak kula ora ya. Ya anak kula sering tak didik. Meskipun nanti sama santrinya bapak, tidak perlu merasa itu santrinya bapak. Ya, biar mereka ngurusi agamanya Allah di daerah masing-masing. Kamu yang ngurusi, sudah. Dunia ini enggak ada artinya. Saya kira orang uang kagak ngurusi hak agama. Anak dituntut rumah orang tua, alumni dituntut eling guru ni. Enggak sih alumni dia nganggep beban. Alumni ni nuntut, alumni ni nak tuntut tuntutan di layomil. Kiamat itu pangeran tak konsisten cara pangeran. Aku pangeran buat Barno. Jadi saya kira gue serempet zaman. Gue keting rawol lah. Iku pipi gue kersane Allah. Pipi muasolah sambung ambek uang ape, uang ape. Pipi kita butuh ikatan sambung be wong ape jenis silaturahim muasalah ben ahli loh. Saat saya itu marhafid ya majelis muasalah ulama dikumpul lo ben kumpul-kumpul. Tapi niati orientasi ini ku injima utawakul ala Allah. Orientasi ini udah dekno bareng-bareng kenal penge. Coba kumpul-kumpul juble mikir khadun nafsi. Oleh kumpul-kumpul tapi anhadul himmah fiha ilallah. Ya oleh kumpul-kumpul oleh digerakkan tapi apa? An hadal himmah fiha ilallah. Wasara lan lumaku sapa wong fiha ing dalam hadits. Wasara lan lumaku sapa wong fiha ing dalam hadits. musta'inan fali jaluk tulung bihi kelan Allah fil kudumi ing dalam sowan alihi ngatasi Allah orientasi ini Allah ya jaluk tulung ke Allah orang ada lo ngamali orang ada lo amali tapi namun ngandal lo pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama zalat mengora gingsir-gingsir apa mati atau asmihi apa kendaraan tujuan ini wong azm ini tujuan yang harus tenangan ini azm. Fama zalat mengora gingsir-gingsir mana ini selalu apa mati atau asmihi apa kendaraan azm ini wong wong ape man ini maknanya wong temen ini wong ape la yukiru atau la yakiru koro yakiru kororon la yakiru iku ratau tetep apa la yakiru kororuha iku ratau tetep apa kororuha apa nggon tetepe matiyah daiman hale langgeng apa tisyaruha apa mlakune matiyah di wong nak wong apik tenanku mlaku terus kepengin kendaraane gerak terus dijak bareng-bareng sowan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tak contohno kula lah contoh gampang iki kula mergi kula sing ngalami lan jenengan ngaji be kula nabi riyen nak zaman suke ning nyontona wae misale kula niku urip jenenge bapak kula Ki Nur Salim di bapak Mbah Nur Sam. Mbah Nur Sam riyen ngengken bapak ngapalo Quran yo. Ben anakku ben ngurusi agamane pangeran. Bapak niku diantu ban ketika urip teng Rembang ketika ne Mbah ben tak wakofno pangeran urip teng Rembang lah sempeting ngurusi agamane pangeran. Bapak di anak kula, kula kan ngaji kan ngalim kan ngurusi agamane pangeran. Ngoten perjalanan saya masih panjang, kula delok anak kula ya ben ngurusi agamane pangeran. Semua perjalanan niku menuju tabek golek ridane Allah, golek liilahi kalimat. Kadang-kadang wong tasawuf klirune ngaten nggih. Muni ilahe iku menamune golek ridane pangeran. Iku aku ya ora pati cocok nak teman-teman. Mergo terus kadang-kadang gak mikir liilahi kalimatillah. Golek ridane Allah dimulai nikmati agamane Allah iku liilahi kalimatillah. Kadang-kadang wong tasawuf iku kan egois. Sementing kok ridane Allah, wiridan yang pojok musola, bariku naik mulai ya wiridan. Tapi ra tahu terlibat ngurip-ngurip agamane Allah. Padahal wong ape yo sing liilahi kalimatillah. Wa ja'ala kalimatallah diyena kafaru sufla wa kalimatu wahiyal ulya. Jadi ciri utama kebenaran wa ja'ala kalimatallah diyena kafaru sufla. Ciri utama kebenaran itu menghancurkan sesuatu yang batil, menguatkan sesuatu sing hak. Jadi ulama di komunitas ulama ben umatnya kuat mikir pengira. Saiki kok ora wong muni golek ridane Allah maksudnya terus gak terlibat nyetmai agamanya. Wong kula sering ngodho kowe bojo kula, aku ne yogya ku seneng dipi ape ngaji, sanggep nyetmai agamane Allah. Engko mulai nek narokan ya seneng ape mulang santri. Ning sarang ya seneng ape mulang. Wong ape marung ya seneng. Dipi sing adol warung yo umat Kanjeng Nabi yo donga yo laris, iku yo umat Kanjeng Nabi. KNU Muhammadiyah wong menawa umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi KNU mergo gak ulama. Paham ya? Yura ahli tafsir. Mana tak kok ya hati-hati. Eno, penggemar nuh. Eno, dia eno, dia dari akan cukup. Orang kok aku eno banget. Jadi aku lama banget. Ya tapi keliru yo, lah ngawam mah. Jadi boleh ridane Allah dimulai liilahi kalimatillah. Kabeh nabi diutus iku ngitmai agamane orang kok terus boleh ridane Allah egois. Lan kula tetap seneng. Ana pertemuan alumni, ana tetap seneng, tapi wae syarate muwasalah iku walladzina yasiluna ma amara wa bi ayu. Wong apik orang yang menyambung sesuatu yang Allah nyuruh supaya disambung. Misalnya aku dhe anak kepengin terus agamane Allah. Ojo kok delok anak iso ben anak tuwa ben ana sing ngrumat. Aku nak tuwa piye lho, tekan dhe anak kok pikirane khadzun nafsi. Wong kok ora iso wong apik ya Allah, ya Allah. Nabi-Nabi di seorang dia anak itu berkata, ini khiftul mawaliya miwaro'i wakana timru'ati akhirun. Fahabli min ladunka waliya waliya isopo ya rizuli wa rizu min ahli aku bawaj alhu rabbi radiyya. Jadi Nabi Zakaria kula itu Nabi, kula gerakan ilaika, kula gawe gerakan ilai kalimatika. Anak kula mati tak terputus. Berhubung anak kula mati terputus, jinan kudu maringi kula anak. Kersane perjuangan kula boten terputus. Jadi kiai yang ngono, katus kula mulang hikam. Kula riyen ngaji hikam mbek Mbah Mun supaya ilmu model ngene ora terputus kula mucal. Nggo iling-ilingan nek ilmu ngene iki ono. Ya ngono tok tujuan kok hadir nafsi. Piye kok alumni ora roh e guru kok ono gakan bareng wae repot urip ono e guru. Suwe urip zaman akhir repot kan ora boten kepikiran. Oh, mesti diurusi pangeran. Saleh melarat mati malah bar nang wis penak semalah nang swarga nang wis. Lan kok kuwatir nak wali-wali Joko Pundo mesti dongan nang cepet kiamat nang kuburan sak kraton. Saleh mati wong bulat, wis kiamat wis. Sekali di kiamat kan rokok pian berarti dene ora siap. Nah, susah kalau anak wali-wali mati, wah gitu ya, berarti mesti seneng kiamat cepat. Mereka ini kuburan buat yang bertanya, kan bareng sih. Masa untuk nikmat, nah jenis kuburan kan bareng. Kalau hotel itu cek melati lah orang itu. Masa untuk nikmat, kalau kan orang final, orang bawah. Lawang nak apik tenang, sama zalat mati ya tu asmihi la yakiru kororuha. Keiman halil langgung putih siaruha, apa perjalanannya? Mati ya, melaku terus. Iya, mau melaku nu, kata saya ngatur nih. Kue golek duit, iko pengen murid-murid bagaimana Allah. Kue konaa, jubuk tekno, nak kue wes riba, kue kodok kodari Allah. Misalnya kata sekolah, kalau nyontoh nang sekolah, tentang Yogyo, tak niati mulang. Gak neng naruhan mulai, ya pe mulang. Kalau di pondok, gak neng sarang ya mulang. Gak moro sedan ya mulang. Gak kadang-kadang melaku-melaku, pe marung, wes golek. Anugerah Allah, biar-biar sing di warung ya umat ganjeng nabi. Wa ahallallahu al-bi'a wa harrama riba. Kowe jeling, bapak dia ini seneng marung. Kadang-kadang ini protes, ini jenang kok seneng marung. Atau kadang bakulnya senen. Iku ya umat ganjeng nabi. Mumpung ngerani darah ini bek halal. Kowe geger dari pengirang. Wa ahallallahu al-bi'a wa harrama riba. Ini semua ada kabe. Jadi kabe uripku ilallah wa ma'allah. Sama ini kayak marung. Tapi hakikatnya ilallah. Wah mampu, kau nikmati rezekinya pengen. Kau kape turu, ya boleh istirahat. Dia mau menuso aku doif. Dia turu ya ayatnya pengiran. Wah min ayat ini mana mukum bilaili. Wah, itu semua nungur kape gus mau Allah wa ilah Allah. Jadi semua nungur gus wali tetap parah pengen. Umat ini uang sekali masuk nubar. Tapi rata-rata wali gua rasa nang masuk nubar. Uang bayar nungur. Bukan urusan itu dewi. Mereka gus istihol, istihol mau Allah. Tapi itu tetap mulang, ini wow, perkara ini lirai kalimatillah. Gue cuma namun ini gue lirai dana Allah, tapi gak tahu ngitmai agamanya Allah. Gue nak ngantil gue, nomor siji ngitmai agamanya Allah. Ini dia Rasul diutus pangeran, gue nulungi agamanya Allah. Suka aman, gue lirai dana Allah, tapi gak tahu nulungi agamanya Allah. Gak iso, nak cara nakwe gue angger ono jawab, iku bergantung wujudnya syarat, wujudnya jawab di wujudis. Syarti lah Allah itu nulungi kowe nak intan suruh woha nak kowe nulungi Allah ya yang suruh kum maksudnya dia nak kowe ngembar no Allah ya diembar no nasu woha fana siyah nopo nasu woha fana siyah kowe lali Allah ya Allah lali kowe mereka melupakan Allah, Allah yang melupakan kowe mana yang melupakan itu ya sudah anggap orang Allah itu kok aman urusannya di orang tahu mikir nasib agama ini pengeran mereka jadi diembar no pengeran keliru, itu senen suwara fanatik. Sekali-kali dungo, misalnya di dungo, ya Allah, kepengen kalau di sana gitu yang seneng ngaji, kalau betonggo-tonggo, bareng-bareng nyokong agama yang jelek. Mesti pun beriku kayak menuso, tapi jangan lupa gusti keuangan keuangan. Nirapu pu, tapi kayak menuso, bang, boleh. Tapi itu selip nongol aja, nabo selip nongol. Ojo tema utama, ojo bu. Tema utama itu. Dalam ya Allah Gusti kula nyuwun dhuwit sing kuat ta rezeki sing kuat ngene-ngene. Ah mengke bangun langgar kalian mampat. Itu mau mati wale. Pas agamane pangeran jare mengke kalian apa? Mampat. Mampat bambu. Amuti. Mane kata tuh kang wiridan kepada raine ketoro nek wali ketoro banget. Perkara ne khafi nafsi ini cek. Nak wong apik tenan ku mazalat mati ya tu asmila yakiru qararu wa iman Tisiyaruka, melaku terus ila an-anakot. Tumeka maring nyentong jerum, jadi kuna mana ini anakot itu jerum, jerum itu mandek. Ya mandek. Tumeka nyentong mandek. Nah terus lagi parkir mandek, berhenti apa matiyah, berhenti bihat berotil kudsi, ana ing ngersane Allah sing moho kudus, moho suci. Wabisatil unsi, lan ning gelaran, bisat itu gelaran. Lan ing termadanine kearingan, aring itu hubungan sing nyaman mbek Allah iku wong tak tau ndarani unsun unsun iku istinat pokoknya nyaman anis ana wong tiyang nabi ning sel Habib Anis mana wong sing nyaman mbek pangeran iku abai wong alim terus jeneng ana putrane napa Anis Anis itu wong sing nyaman mbek pangeran jenenge Anis Anis niku wong sing nyaman pangeran mana wong tak tau ndarani api wong ape piye sing istana sabilillah sing wis uripe nyaman mbek pangeran wa bisatul unsi nggih anisa ya nasu unsa ni mana napa nggih kono manane areng kowe nyaman nyaman rasane iki dimarani areng ora ora orang areng opo malah bingung gak ape kok terus kulo riyen zaman ngaji ning sarang anggere dimaknani la siyama sumawa opo waduh golek kamu sih bingung tak kok kancaku opo semua gak ro terus kulo ora malah cipun ngapa ya malah tak repot meneh tak kok wabisa bil unsi lan pagelaran utawa permadani ini kearingan atau kenyamanan di Allah lawang nak itu kono hadratil kudsi itu apa? Yaitu mahalin mufatahati panggunan kue iso mufataha iso saling terbuka di Allah wal muwajahati lan saling adep-adepan di Allah wal mujalasati lan saking lungguh di Allah. Mulane riyen tak critani, nek pancen wong maca Quran tenan. Kan sekali-kali maca Quran dihayati. Wong nak parek pangeran tenan, iku sebab ne jejer pangeran. Mujalasah maknane kanca lungguh. Dadi mbek pangeran wis jejer, aman. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi niku nate diwacana Quran muridé ono wangis. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Nuwangis kesemper. Muridé gawok. Wong apik semben digiring maro swarga wasiqal ladzina taqaw. Iku nangis. Wong nangis kesemper muridé gawok. Ya ustaz, nak manggil ustaz. Dimanja nak nek tasawuf lucu darani guru iku ustaz. Saiki yo ngoten anggere wong ngaji jeneng ustaz. Saiki malah lucu nek nang Mesir, ustaz itu profesor. Dadi ustaziyah mana to? Profesor. Nangis tersempur, muridnya gawa, ya Ustaz, bukankah ayat ini ayat tafsir, ayat berbunga. Yaitu wong sing iman, sing takwa, digiring, dijak melebu, suarga. Ilal jannati nawa, sumar. Nangis. Bareng sadar, dikne kondo. Ya Allah, cek cilakane wong sing digiring ning pangeran. Dikne ku ning diwai, kok nganti moro pangeran digiring. Jadi dikne ning diwai. Terus, masih, Rabu Qasim Al-Junaid, wa ana jali suwa, aku pasti ke sawar pangeran. Jadi aku mau melok dikiri. Terus ini maksud ayat, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi mak'adi sidqin inda malikim muqtadir. Wong nak takwane kelas apa ning ora-ora masar iku gue jejer pangeran. Klasis panitia kiamat lah apa melok apa dikiri. Jadi dia wis paham ya, fi jannati wa nahar fi mak'adi sidqin. Mak'ad itu maknanya gunung. Lagi sing dibahas ana jali, jali sing kon tunggu. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin. Wali-wali pangeran kelas panitia kiamat lho apa malah dikirim. Mulane sampeyan wali-wali, ulama-ulama mbek pangeran ditimbali. Ya bebe so, tapi dispuro langsung, sepuro-sepuro wae dibatal lho. Cara pacet wis diampuni. Mesti batal lho kabeh kasus-kasus wis dibatal lho. Ya misalnya paling banter dosanya ulama kan kok kalau ngeyak ruhin gitu, keriting. Ini keriting tenan kan paling dosanya kan ringan-ringan. Mulanya bukti nak ulama orang melok digiring. Nanti ulama ini jadi seksi. Ya jadi apa? Seksi. Ini ku ulama, mungkin pangeran abadi ngisap tiang tak kok nabi. Bener itu umat-umat, ya Gusti ini umat kula. Enggak usah mursid atau kiai ditakoi. Ya itu bener, seneng kue tenanan, fil ilmi. Ya Gusti. Nah, orang panitia ini enggak mungkin jadi obyek. Mau dia panitia kiamat kok jadi obyek. Makanya nanti pangeran itu takok. Takok terus disekseni wa yaqulul asyhadu haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Jadi awal ini digirono asyhad. Ana napa? Asyhad. Nah, seksi iki tentu orang wong seksi kok dadi tersangka kan enggak mungkin. Lah, Abdul Qasim aku mau melok dikirim, aku wis ning kono. Mulane kesempur. Waduh, dikirim. Dikirim wis warga, lha nang ndi wae kok iki? Dikirim warga. Wong kok makom nganti kok ndi wae kok nganti. Mana sajane nek aku sombong, ayo kembali ke Quran dan hadis. Sajane mung kok bener. Yo ngaku ora tau metu kok kembali. Sajane bener. Tapi kowe lah kan yo metu-metu. Sumber bali ku kowe kesuwen oleh kuyuran, maka kamu harus kembali ke Quran dan lah aku metu ning ndi misalnya. Misale wong alim-alim sing hafal Quran mesti boleh cilik gak hafal Quran, uripe mulang Quran. Terus dikandani, ayo Gus kembali ke sunnah, ke Quran. Lah ora urip iku mulang Bukhari, kok kembali ke nyek wong. Lah kembali ra is metu, ora tau metu bocah. kembali. Paham ya? Mulanya kena dicok, ayo kembali ke Quran. Kuwais kembali. Masalahnya itu dulu ya peliran yang binti. Kadang waduh dini, memang saya sudah waduh dini. Saya kembali lagi, misalnya Quran hadis itu omahku. Masa udah berbeku mulai cilik ngaji Quran, saya ingin nyemak. Dari kumulang tafsir, terus dikandani kembali. Kembali lagi dia. Mulanya ini benar Abdul Qasim Al-Junaid itu kesempatan. Apa ya dikirim kok bisa waktu suwanteng kusuh. Oke lah, serius. Normal mayan lo mau pusuar kok dikirim lo. Kok sem nangis kan. Mau nangis. Murid kau bi dikirim pusuar kok cuble wau. Dene makom wis innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin wis makom wis inda malikin muqtadir. Dene lungko inda malikin jejer Allah sing malik sing raja muqtadir sing kuasa. Sekelasnya panitia kiamat. Di jimpin kiamat itu Allah datang teng mahsyar. Wonten Jibril, wonten Nabi Muhammad terus disekelilingi ulama. Nah, makanya Nabi pas diwaca ayat itu nangis. Nanti Abdul bin Mas'ud kan macano Nabi Iqra aliyal Quran. Je ut Mas'ud aku wacana Quran. Abdul bin Mas'ud. Aqra'u alika unsil. Mosok kula maca Quran padahal Quran diturunkan ning jenengan. Dewe kanjeng Nabi uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku seneng nak diwacana wong liya. Sekali-kali aku jadi ngrungokno kok. Mulane saniki ditiru ya, tiang-tiang mulang Quran, muridnya sing maca, gurune sing nyimak. Niku itu ya di antara cara mendatangkan Quran, ada ul Quran. Kemudian Nabi ngutus Abdul bin Mas'ud, Nabi sing ngrungokaken, midhangetaken. Paham ya, terus niku ya ana sanate. Engko nang kuwi bid'ah meneh. Paham ya, mulane kula niku aku sokar zaman akhir bingung ngrasakne. Lha ora iso maca Arab, kene sing alim alama darani bid'ah. Bingung kabeh bener zaman akhir. Tapi dia lagi seneng, lucu loh jadi seneng. Iqra ali al-Quran, jadi kata tradisi pondok Quran, ya ada sana di murid yang moco, guru yang nopo, nyimak. Kerian kaji Nabi ngendikan, ini uhibbu an asma'ahu min khairi, aku itu seneng, merungokno Quran, sangka wong. Jadi kaji Nabi dia sering yang mau, sohabat merungokno, kadang sohabat yang mau, Nabi, yang masyur Nabi seneng suaranya Abu Musa al-Asari. Terus Abdul bin Mas'ud. Terus lagu ini ya oleh sidik-sidik. Mereka Nabi ngomentari Abu Musa al-Asy'ari dawuh lakot utia mismaron min mazamiri ali dawud. Abu Musa al-Asy'ari itu nak maca Quran koyok serulingi Nabi dawud. Faham ya? Faham ya oleh. Tapi sing suarane ape. Nah, ape kan tapi nak adan gak sesuatu aku lo sing elek-elek bentuk. Bentuk tangi, kalau ngapik malah ngantuk. Mau menasih lagi subuh mundur, saya jam 5 bro, seprapat ya? Sekarang kita mau awal pun. Betul saya lagi subuh bro, anak jam setengah saya sekali. Mundur, mundur suake. Kenapa, kenapa bro? Jam selan, ini rumah masjid, musholah. Ini mundur, jelas ada ini mundur. Mari jam ku jam istiwa kiai itu. Kalau nanti jam ku lagi jam 5 seperempat. Atau di Mekah malah parahnya. Subuh itu tengah 6 jam berikut. Jam 6 lagi. Malah parah namanya. Jadi iling-iling ya. Terus apa? Niki ngaji bersambahan roh. Terus masalah-masalah Quran. Terus Nabi akhirnya diwacana. Diwacana surat Nisa. Akhirnya tuk fakai fa'idha jina. Mingkul ummatin. Bisyahidi wajik nabika ala ha'ulai syahid kiamat sebenar kiamat anggur umat iku tak datangkan seorang saksi dan kamu menjadi saksinya saksi, jadi sebenar saksinya saksi itu kan gak mungkin saksi-saksi ini kemudian terlibat neng mahsyar, lung saksi kok melok digiring, saksi itu pasti di tempat khusus sing ACC. Mulanya mursyid itu yang bener ya, fatwa itu yang masar gak di guru bingung. Tapi dia itu ngaku guru itu bingungnya kan ikutin. Dia nak guru tenan orang. Tapi mana tenan. Jadi sebenarnya yang legal no kue melebu suwargo, umatnya Nabi tau orang itu Nabi tako. Mbak ulama, bener itu santrimu. Gak kanji Nabi. Kanji Nabi sih ditakoi pengeran. Kan gak mungkin kanji Allah langsung mbak ulama. Allah hubungannya mbak kanjeng. Banyak dia sih. Mana yang guru itu penting sampai orang patah mantah alamabila sehen fasehuhu setan. Ya benar mursyid-mursyid ngendikan sampai nak tambah guru. Ya bener-bener, tapi mulang sing tenanan, ya mulang hukumnya pengiran halal haram, mulang iddah, mulang najis, cuman mulang wiridan tok. Lah mana Quran wiridan tok rasa 30 juz. Fadkuruni askurkum sadaqallahu alazim. Ora usah ana bakasan atolaku marota ana usah wa halal wal bi'a wa harramar. Ora bisa sering diprotes, tapi wiridan kan iya penting, tapi bagian dari Islam coba. Wong sak menate mbok urang wiridan tok ora usah ulang halal haram yo berlebihan. Yo lah barang ape yo. Tapi kita kudu dukung ki fikih. Piye di antara masalah pangeran niku sing diterangno pangeran atolaku marota, atolaku loro, jine tolak rodi, nak tolak telu jine tolak bae, nak tolak bae fa in tolak wa fala tahilu lahu mim ba'du hatta tangi hazaujan. Koyo aku jine bae. Nak bae niku kudu bojomu tau dirabi wong liya jenenge muhalil. Iku jine hatta tangi hazaujan. Ora kok mok penting wiridan dunyo panas kabeh gak wirid mati adem ki adem yo ora urus-urusamu tapi ora oleh kamu merasa mewakili Islam hanya ngomong wirid tapi sing wong fakir aja ngrasa mewakili pangeran hanya ngomong halal haram piye-piye ana ilmu tasawuf lan kula yo mulang takrif piyambak nganti sakniki kula mulai nyiai nganti sakniki mulang takrif pengger khatam tak baleni piye-piye di antara masalah agama itu halal haram. Kulo yo maca kitab tasawuf, piye tasawuf yo penting. Nah, kowe yo mau, kowe terus kowe nambahi dhuwit yo penting yo sing sarang-rangmu kono. Dadi kadang wong berlebihan nggih. Umpama Quran iku wis Quran yo Quran tenan 30 juz yo ana cerita, ana itibar, ana halal haram, ana tasawuf, ana tareka yo ana kabeh. Kita kudu ngakoni. Majen udkhulu fi silmi napa kafah. Wis cocok ra cocok to. Kalau lah tak masalah, kalau dari itu kalau gitu, berita untuk mereka gitu. Bapak kalau gitu dari Sadilia, bapak kalau sangat Sadilia. Kalau gitu, tapi ya sangat kafir, giling-gilingan. Kalau ni aku yang duit guru tak tahu. Kalau mulang fakih, mulang tak tahu ni mau giling. Tapi aja berlebihan. Uang orang tahu melak toriko sebenar dia. Seng uang toriko dikritik uang fakih. Nara halal haram dia. Gak golek pangeran tapi golek pengakuan. Dia piye? Cari kenal pangeran, gak golek pengakuan. Oke, kaji nabi jadi seksi. Dan seksi orang kaji nabi tak ke bau. Jadi wang apa itu sebabnya ula ika humus siddi una wa syuhada u aintar. Ini masyuri. Terus sampai nabi di ACC. Yo, gue seksi. Nah, seksi itu terus di kriteria. Ini sahabat tako. Sahabat itu wadi ya Rasulullah. Bagaimana mungkin orang jutaan seperti itu Anda tahu kalau kita umat engkau. Kalau balik ini malik. Sahabat tako. Bagaimana mungkin ya Rasulullah dalam keadaan seperti itu orang berjuta-juta, bermiliar-miliar, kemudian engkau masih tahu kalau kita ini umat engkau. Nabi oleh gawe tonde, gawe analogi, gawe kias. Kalau kamu punya unta dan unta Anda ini khusus raine atau baduke ana putih-putihe, sikile papat ya ana putih-putihe, sedangkan unta liyane rupane gelap. Apa kowe niteni untam senajan ora kumpul untane wong akeh? Gini tanya ni, orang tanda ni orang ni tanya ni. Siapa dia lulu tak kok malah? Gini tanya ni orang suhu orang tanda ni kok gak ni tanya ni. Terong kuno kan jaran sing ape u sing batu e orang putih e kaki ni papat orang putih e kata sepatu. Prien gambaran nabi gengot. Terus umpomo saiki kudamu iku dua alamat mono. Terus kumpul kuda ni wong akeh sing buhmun sing mu ireng gelap. Apa gini tanya ni kudamu? Gini tanya ni orang alamat kok orang ni tanya ni. Kaji Nabi terus nimbali jawaban inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Soben umatku digiring raine padang, tangane padang, sikile padang mergo min asaril wudu. Nah wong liya iku peteng. Wong liya kafir peteng kabeh mergo yaumatat yabdu juhu wa taswaddu. Mulane kula ora setuju senajan to Imam Syafi'i darani rambut sitok iku sah, nek baso aja rambut dulit. Iku sebenarnya kelip-kelip, ya. Nak kelip-kelip rawan tegah, kegaruh, mereka ora jelas padangnya, ora jelas peteng. Tidak wudhu ngeten, kula diwarai bangun ngantos dugi kanjeng Nabi. Wudhu ngeten sing bener. Paling gak gue maktubah. Kula niku termasuk tiang sing sering wudhu, tapi nak mboten maktubah mboten sempurna. Gue sholat maktubah sempurna. Jadi wudhu Nabi adkhala ibhamaihi ala somakhi udhunehi. Dia apa jenisnya? Jempol dilebokna somakhi udhunehi. Wa musab bihatahu ala musab bihati ini gitu. Petelunjuk ditabrakno telunjuk terus didakok teng dhuwur batuk terus summa adbaro wa akbar ngene. Ya summa akbara sehingga semua sirahku kena. Piye-piye istilah pangeran wamsahu biru usikum dasem iku baso. Lah nak baso yondas yondas berarti untuk ake. Lah nak untuk sidik sidik dulit faham ya. Di wong itu ora bedane baso mbek nopo? Dulit. Senajan dosa. Mergo iku taruhane resiko, sampean kita dikenali Nabi lewat sinar sing keluar sangka asaril wudu. Lah nak dulitan asare yo kelip-kelip. Lah iku padahal Nabi kok kenali lewat iku, lah nak nganti kira dikenali. Garuk kan? Malaikat itu standar, nggak peteng garuk, garuk aja. Repot sama malaikat tuh, repot. Main garuk aja, ini radu iba. Orang tuh sekolah ham, terus gak mikir asasi manusia terus semangat. Jadi kuduro, malah ini ukurannya padang rapada. Yaumataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidi. Ciri utama mukmin nur itu jumlorot. Ciri utama sing ora mukmin gak di nur. Terus Nabi ngendikan famani statoa ayuti la qurrataru falyafal. Ki nak kepengin sinar miku banter ya sempurna nak pas wudu. Mulane ulama nerangno misale sikut iku wajib kesunatane nganti tok adib. Kan nganti tok napa? Adib. Misale sing wajib ku mata kaki kesunatane nganti nisfusak. Mergo ben sinare padha. Tapi ora usah was-was terus nyembung jeding, paham ya. Orang ngono sawak. Ayo ora ngono berlebihan ya elek. Misale obat sitok itu mari, sitok e mari, nak lho apa mari. Ora ya padha sedul-sedul. Enak mabung kok mabung elek. Yo ngomong gelang ngerti konveksi yo mam bar mangan sitok, siang sitok, bengi sitok. Tak ngenteni sedih no dok mari ini. Bisa naik lho. Ya ora oleh mafhum kok elek ngono. Ya dadi mujalasah iku makom sing wis lungguh ke pengiran yo innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin ainda malikin muqtadir. Dadi wasyuhada'u ainda rabbihim inta iku jajar. Wani ra perlu melok dikiring wis makome dene apa mahallil mufataha wal muwajaha wal muhawal mujalasa. Jadi wong ape-ape sampean pas kiamat iku makom wis omong-omongan mbek pangeran, muwajaha mbek pangeran, mujalasa mbek pangeran. Wal muhadatsa lan jagungan mbek pangeran. Wis penak tenan wis. Wal musyahada lan nyekeni pangeran. Wal mutala'a lan delok-delokan mbek pangeran. Wis ora ngara malaikat wani hukum. Foto malaikat ape nyuwiping sing jejer pangeran. Nih lihat KTP-nya ahli surga padahal wah ora mungkin. Sing disisa sing kelantar. Lah iya malaikat yang bagian ngisap itu mesti yang nendalan-dalan itu. Masuk jajar pengiran malaikatnya takok. Gusti itu belum dicek lu. Jajar pengiran malah. Bagi matur Gusti. Apa? Ini lu yang jajar ini kan. Tadi belum apa? Dicek. Oh rawa. Ini kok ngawur. Jajar pengiran kok. Ngenyak. Ini gue semakamu dari hikam mahalil mufatahah. Wal muwajahah. Wal mujalasah, wal muhadasah, wal musyahadah, wal katolah. Oh, saman tenan itu, saman. Saya kepengen itu, wah, kaduan, rasa kepengen. Saya kepengen, rasa kepengen. Melok sih masal, tapi ngarep. Bukan nasi guri lawan kegaro. Kamu mungkin kegaro kena kabin, sih yang pikir-pikir itu. Wah, ini saranku, nanti masar manggon tengah, paham, Yoko. Oh, coba apa? Ya, bahaya. Kena bego, kena. Ini yang neraka wakil bego ini. Ini dari Nabi Wafinar kalalik. Ini neraka wakil gantol. Lah, gantol cili, gantol sitok. Oh, malaikat ragilem gantol cili. Ke bego. Kalalik dulu kan. Gantol. Gantol, cara pura bayang. Gantol, si gue menek kopo untuk sitok-sitok. Malaikat gak gelem. Piku ada tu mangan ni piku modern dia ni tu macam kanto aja, nampak? Ila an anafat fasorat mongko ono po al hadro tu, opo hadro pangeran singgah sana ni pangeran itu maksa kulubihin, ikum kon singgah. Dari hati mana ni asyon isyon iku sarang burung, maksa kulubihin, ikum kon singgah aja le porwali, ilaiha maring ikilah hadroh yak wawna awa yakwi yakwuna podo yakwuna ya awa yakwi iwaan ya yakwuna itu podo ngungsi atau podo berteduh sopo poro wali ini berteduh dengan hadroh tal kudsi wafihalan ing dalam hadroh yaskununa podo manggon sopo poro wali. Jadi perjalanan poro kekasih Allah gak pernah berhenti sampai soben jerum utawa mandek ning kersane Allah dekne ngalami mahalil mufatahah wal muwajahah wal mujalasah wal muhadatsah wal musyahadah wal mutalaah iku soben nganti ilaiha ya'un wa fiha nopo.